Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terakhir kita membahas tentang masalah qaulu sahabi. Dikatakan di oleh pensyarah bahasanya al-qaulthani anaulai sebuah hujjah, bahasanya qaulu sahabi bukanlah hujjah, dan itu adalah pendapat asy-Syafi'i di qaul jadid. Ada catatan kaki berkaitan dengan perkataan ini. Demikianlah yang masyhur bahasanya dalam qaul jadid al-Imam Syafi'i mengatakan bahasanya qaulu sahabi laisa bihujjah. Namun laqad nafa Ibnu Al-Qayyim nisbata hadzal qaul lisy-Syafi'i fi kalamin mati tajiduhu fi a'lamil muwaqqi'in. Akan tetapi Ibnu Al-Qayyim menolak penisbatan perkataan semacam ini kepada Syafi'i dengan perkataan atau penjelasan yang sangat bagus yang Anda jumpai di A'lamul Muwaqqi'in. Wali Zarkasi Syafi'i min ba'dihi, setelah yang merupakan ulama setelah Ibnu Al-Qayyim, kalamun memiliki perkataan atau penjelasan mafaduhu yang intinya, yang isinya ana Syafi'i, bahasanya Syafi'i fi madhabil jadid, dalam madhab jadid yara anna qala sahabi hujjah, berkeyakinan bahasanya qaulu sahabi adalah hujjah. Kemudian disimpulkan fayakunu lahu qawlani fil jadid. Jadi al-Imam Syafi'i punya dua qaul dalam madhab al-jadid, wahidun muafiqun lil qadim. Salah satunya mencocoki qaul qadim beliau yang mengatakan bahasanya qaul sahabi adalah hujjah. Kemudian kita masuk pada yustarat. Perdana نصاً فإن خالف نصاً أخذ بالنفس. ومثاله قول عمر رضي الله عنه إن الجنوب لا يتيمم مع أنه ورد في تيمم الجنوب حديث عمار رضي الله عنه. ثانيا ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر أخذ برجل منهما. فمثاله صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون يأتي الهلال غيم ونحوه. فقد روي صيامه عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عن الجميع، وروي عن آخرين عدم صيامه، وهو الراجح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه وتفسيره فقدوره بمعنى ضيقوا لا يعارض به ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المانعين إنه غير معصوم كغيره، نقول هذا صحيح، ولكن انتفاء عصمة لا ينفي إلا الحجية القطعية. ونحن لا نقول في قطعية الحجية قول الصحابي، وإنما Aliyun. Qala Aliyun radhiyallahu anhu haddatsun nasa. Haddatsun nasa. Haddatsun nasa bima ya'rifuna. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu. Ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu. Wa min amtsilatil qawli qawlul Bukhari rahimahullah wa amma wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Wallahu a'lam. Dan syarat untuk menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah ada dua syarat. Yang pertama adalah tidak menyelisihi dalil tegas. Fa'in khalafa nassan, jika menyelisihi dalil tegas, ukhidha bin nasi, maka yang diambil adalah dalil tegas. Namun di sini terdapat permasalahan, kapan kita katakan qaulus sahabi itu menyelisihi nas, dan kapan kita katakan qaulus sahabi itu menjelaskan nas. Maka jawabannya bahasanya qaulus sahabi itu jika qaul sahabi itu menyelisih nas, maka pasti terdapat qaul sahabi yang lain yang menyelisihinya. Namun jika perkataan sahabat yang nampaknya berseberangan dengan nas, itu tidak dijumpai sahabat yang lain yang menyelisihi, maka qaulus sahabi di sini statusnya adalah menafsirkan nas, menjelaskan nas, atau ya, makanya adalah fahmu sahabat untuk nas. Contohnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, sebenarnya orang yang junub tidak boleh tayamum sebagai pengganti mandi. Ma'ana warada, padahal terdapat dalam masalah tayamum al-junub, orang yang junub menggantikan mandi, hadis Umar radhiyallahu anhu. Dan perkataan Umar di sini diselisih secara tegas oleh Abu Musa al-Ash'ari. Disolat tegas Abu Musa al-As'ari sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan hal ini disebabkan karena Umar lupa. Maka di antara sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama adalah salah satu dari mereka tahu dalil namun lupa. Maka terjadi dialog antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Umar bin Khattab dalam masalah ini. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengingatkan, bukankah engkau ingat bagaimanakah di masa Nabi gimana? Bukan Umar dengan Abu Musa al-Ash'ari. Yang ringkasnya, bukankah pernah terjadi hal ini junub, kemudian dan kemudian intinya Nabi kemudian mengajarkan kalau orang junub tayamum itu sudah cukup sebagai pengganti mandi untuk sholat. Namun setelah diingatkan, Khalifah Umar bin Khattab tetap tidak ingat. Kemudian yang kedua adalah tidak menyelisihi perkataan sahabat yang lain. Fa'in khalafa kalau sahabiyin, kalau menyelisihi perkataan sahabat yang lain, ukhidha birajih minhuma, maka kita ambil pendapat yang rajih dari keduanya. Contohnya adalah puasa pada tanggal 30 di bulan Syaban, idza halatuna ru'yatil hilal ghaimun. Jika terdapat ghaimun, terdapat mendung yang menghalangi terlihatnya hilal atau semacamnya, maka diru'yatkan kalau pada hari ini tetap berpuasa atau bolehnya berpuasa minimal an jama'atin minas sahabat, dari sejumlah sahabat, di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anil jami', dan diriatkan anil akharin, dari sahabat yang lain, ajar siyamihi, tidak berpuasa pada hari ini. Dan dia yang lebih kuat berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'inuhumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Jika kalian tertutup mendung, maka genapkanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Maka istihad Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan penafsiran Ibnu Umar untuk faqdulahu dalam satu riwayat dengan makna bayiku, sempitkanlah bilangan Syaban sehingga Syaban jadikan tanggal 29 saja atau 29 hari saja, la yu'aradu bihi, tidak boleh dijadikan alat untuk menentang masa kata min qawli rasul, apa yang jelas-jelas valid dari sabda rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan masalah kencing menghadap kiblat padahal ada tidak di tempat terbuka. Tidak di tempat terbuka, di kamar mandi ada penghalang. Ada penghalang antara arah kiblat secara langsung dengan kencing. Maka Ibnu Umar membolehkannya. Beliau mau kencing, beliau suruh untanya berderum, duduk dan kencing, untanya tersebut jadikan sebagai tabir antar kencing beliau dengan arah kiblat. Ini diselisih oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana beliau tiba di Syam dan menjumpai bahasanya WC itu menghadapnya ke arah kiblat, dan beliau baru sadar kalau itu menghadap ke arah kiblat pas di dalam WC, dan beliau pun bergeser menghindari arah kiblat padahal sudah di WC. Maka artinya beliau tidak menganggap adanya tembok atau semisal itu sebagai tabir yang menyebabkan bolehnya kencing menghadap kiblat. Dan berkaitan dengan contoh yang disampaikan oleh pensyarah di sini, maka alangkah baiknya kalau beliau sebutkan siapa sahabat yang menyelisih Ibnu Umar dalam masalah ini. Diceritakan dong, ada redaksi yang lebih baik? Enggak ada. Cuma waruya anil akharin ada musyami gitu. Satu hal yang lebih baik kalau beliau sebutkan siapa nama sahabat yang menyelisih Ibnu Umar dalam masalah ini. Ini satu hal yang manfaat kalau beliau sebutkan namanya. Kenapa? Karena sahabat Aziz Al-Qais mengklaim tidak ada sahabat yang menyelisih Ibnu Umar dalam masalah ini. Dia mengklaim sehingga perbuatan Ibnu Umar itu dijadikan oleh Syaikhul Aziz Al-Rais sebagai tafsir untuk nas. Tafsir untuk nas, bukan bertentangan dengan nas. Maka jika beliau sebutkan siapakah anil akharin tersebut, itu satu hal yang mufid, satu hal yang sangat berfaedah. Jadi menunjukkan tidak benarnya perkataan Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais dalam masalah ini. Dan kalau tidak dijumpai sebagaimana sahabat yang menyelisih Ibnu Umar, ya, maka ya, tidaklah salah seandainya ada yang membuat kesimpulan perbuatan sahabat Ibnu Umar ini adalah tafsir untuk nas, tafsir untuk apa itu pengertian yang musyak, yang dilarang puasa. Maka kalau kita katakan perbuatan Ibnu Umar ini adalah tafsir untuk nas tentang puasa pada hari syak, puasa pada hari meragukan, maka yang namanya puasa hari syak adalah manakala malam 30 Syaban itu tidak mendung. Manakala malam 30 Syaban itu tidak mendung, hilal tidak terlihat. Dan hilal tidak terlihat, maka itu tanggal 30-nya syak. Adapun jika mendung, maka tidak dinilai hari yang meragukan. Ini kesimpulan seandainya perbuatan Ibnu Umar ini adalah tafsir untuk nas. Seandainya perbuatan Ibnu Umar atau mazhabnya Ibnu Umar ini adalah tafsir untuk nas, maka definisi hari yang meragukan adalah ketika malam 30 cerah namun hilal tidak terlihat. Nah, besok itu yang musyak tidak boleh puasa. Kalau Ibnu Umar kan puasanya mendung. Ibnu Umar puasanya mendung. Malam 30 mendung, besoknya beliau puasa. Sehingga kalau malam 30 itu mendung, besoknya maka besok itu bukan hari syak. Itu kalau kita katakan perbuatan Ibnu Umar adalah tafsir untuk nas, manakala tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihi sikap Ibnu Umar. Maka satu hal yang sangat berfaedah seandainya pensyarah menyebutkan siapakah akharin, sahabat yang lain dalam masalah ini. Dan bantahan untuk orang yang melarang berdalil dengan qaul sahabi. Adapun perkataan ulama yang melarang bahasanya sahabat itu tidak maksum sebagaimana manusia yang lain, sebagaimana kita, maka kami katakan perkataannya adalah benar. Sahabat itu tidak maksum. Akan tapi tidak maksumnya sahabat layan taki ila, ini terjemah bebasnya, hanya bertolak belakang seandainya kita katakan kalau sahabi adalah hujah qat'i, hujah yakini. Nah, kalau kita mengatakan, kalau kami berpendapat bahwasanya perkataan sahabi adalah hujah qat'iyah alias hujah yakiniyah, maka sah-sah saja dan sangat tepat jika Anda bantah dengan mengatakan itu kan manusia tidak maksum. Tapi masalahnya la naqul bi qatiyati hujjah bi qauli sahabi. Kami tidaklah mengatakan qaul sahabi itu adalah hujjah qat'i. Sehingga enggak tepat kalau kalian bantah kami dengan perkataan innahu ghairu ma'sum. Namun yang kami yakini qaul sahabi adalah hujjah dzanniyah. Dan dzan hujjatun fi syariah. Dan dzan adalah hujjatun fi syariah. Kaidah ini patut diperhatikan. Wa dzannu sangkaan kuat adalah hujjatun fi syariah. Kemudian di antara contoh perkataan sahabi qaulu rawi, itu diceritakan dulu juga kayak gitu. Enggak ada qaulu rawi. lebih bagus itu. Dan di antara contoh qaulu sahabat adalah qaulu Ali. Qaulu Ali di sini enggak perlu. Qaulu Ali. Ini contoh qaulu sahabat dalam bentuk ucapan. Maka qaulu sahabat ada ucapan, ada perbuatan. Contoh ucapan dan perkataan Ali hadisun nasa bima ya'rifuna. Maka berilah pengajian kepada masyarakat bima ya'rifuna, dengan materi pengajian yang bisa mereka ketahui, bisa mereka tangkap dan bisa mereka pahami dengan baik, dan mereka tidak salah faham. Atuhibuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, maka di sini terdapat faedah da'awiyah dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Materi pengajian apa yang kita sampaikan ketika kita memberikan pengajian dan bicara pada banyak orang? Maka sampaikan materi pengajian yang bisa ditangkap oleh akal mereka. Pendengar audiens itu tidak salah paham. Pendengar dan audiens itu tidak salah paham. Kalau kita nyampaikan pada mereka materi yang bukan level mereka, maka kita menyampaikan materi yang hak, namun mereka tidak paham-paham. Atau mayoritas mereka tidak paham, hanya paham satu dua orang saja, yang lain salah paham. Ini bahaya. Ini bahaya. Akan terjadi penolakan terhadap hak gara-gara kita gak cerdas dalam menyampaikan, gara-gara seorang da'i gak cerdas dalam menyampaikan. Ini belum saatnya disampaikan. Belum saatnya disampaikan. Ajarin mereka hal-hal yang lebih mendasar ya. Setelah mereka paham, baru sampaikan hal-hal yang lebih rumit. Kalau hal-hal yang lebih rumit diberikan pada hal yang dasar belum dikuasai, orang itu tidak paham, bingung. Tak jauh bedanya seperti pelajaran matematika, materi yang agak tinggi diberikan pada hal dasarnya belum disampaikan, meskipun ini guru ini pintar sekali dalam masalah menyampaikan dan menjelaskan, murid tetap tidak paham. Murid tetap tidak paham, tidak mengerti. Maka demikian juga adalah bicara dalam masalah agama. Karena itu kadang atau bahkan sering saya sampaikan ketika berdakwah kepada orang tua. Maka ketika memberikan penjelasan pada orang tua terhadap perubahan kondisi anaknya, hendaknya lihat-lihat seberapa kemampuan kepahaman orang tua. Anaknya sudah suka berjenggot misalnya. Ini kalau kita pakai bahasa dalil, neretik dalil ini dan itu, malah gak nyambung. Tapi kalau kita pakai bahasa yang lain, itu malah bisa nyambung. Maka itu yang lebih baik. Orang bisa memahami, minimal bisa dan toleran dengan kita. Dengan kita katakan mungkin orang tua sering nonton TV ada artis yang punya jenggot, kemudian kita itu apa Ahmad Dhani apa siapa ya, itu juga jenggot, enggak apa-apa gitu. Oh iya ya. Enggak ini enggak atau kita ngomong di depan orang Muhammadiyah yang enggak suka jenggot dan fanatik berat sama Muhammadiyah, dan kita jenggotan dia ingkari ya, pakai bahasa dalil sulit, susah, belum levelnya, belum, maka kita suruh untuk lihat fotonya Ahmad Dahlan versi yang dibuat oleh orang Ahmadiyah. Coba lho Pak, itu kan loh di rumah Bapak itu ada fotonya Kiai Ahmad Dahlan, jenggotan enggak? Jenggotan lho, yang lebih meng-Ahmad Dahlan siapa Bapak? Jenggotan sama saya Pak, kata. Diam, dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa bantah. Tapi untuk sampaikan dalil, hadis, ayat, macam-macam, oh ini, ijma, macam-macam, ah, tidak mempan, tidak nyambung, tidak sampai akalnya itu. Akalnya tidak, akalnya itu belum sampai untuk menyebabkan yaktani merasa cukup dan merasa puas dengan penjelasan macam-macam itu. Tapi malah foto malah lukisan Ahmad Dahlan itu malah hujah kotek. Itu hujah kotek. Hujah tak terbantahkan. Diam. Nah, kemudian di antara contoh qaulus sahabi dalam bentuk fi'il atau madzhab sahabi dalam bentuk fi'il adalah perkataan Al-Bukhari rahimahullah wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Ibnu Abbas jadi imam, pada beliau tayamum, makmumnya berwudu. Ini menunjukkan bolehnya perbedaan thaharah antara makmum dan imam. Kemudian bab berikutnya adalah al-akhbar, yaitu hadis. Wa amal akhbar faqala qala al-mu'allif rahimahullah wa amal akhbar fal khabar ma yutakhiluhu as-sidq wal kadhib. Yang namanya kalimat berita adalah sesuatu yang bisa dinilai benar dan dusta. Wal khabar yang qasimu ila qismain, dan berita itu ada dua macam, ahad dan mutawatir. Fal mutawatir ma yujibul ilma, al-ilma bimakna yaqin. Mutawatir adalah berita yang menghasilkan yakin. Wawa ayarwi jama'atun layaqa'u tawattu'u alal kadhibi min mislihim ila ayantahya ilal mukhbari anhu. Mutawatir adalah sekelompok orang layaqa' yang tidak mungkin tawattu' bersepakat untuk berdusta. Yarwi meriwayatkan berita an mislihim dari orang yang jumlahnya semacam itu. Ila sampai yantahi berakhir pada al-mukhbar anhu, sumber berita. Wa yakunu fil asli, dan sumber berita pada asalnya an-musyahadin, berupa sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, dan bukan ijtihad, dan bukan pendapat dan pemikiran. Dan kalau hadis mutawatir, semuanya ujungnya adalah melihat atau mendengar. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, atau melihat Nabi melakukan demikian. Maka otomatis enggak perlu disyaratkan, enggak perlu disyaratkan kalau hadis mutawatir pasti bil asli an musyahad au sama'. Tapi ini jadi syarat kalau untuk khabar mutawatir non hadis. Khabar mutawatir non hadis itu kita katakan ini adalah berita mutawatir jika sumber berita, ujung beritanya aku melihat, aku mendengar. Sejumlah yang banyak tersebut semuanya mengatakan bahasanya aku melihat bulan berbuat demikian. Aku melihat bulan berbuat demikian. Aku melihat bulan berbuat demikian. Nah, itu namanya khabar mutawatir. Namun kalau ujungnya itu adalah rakyu, maka tidak khawatir. Semuanya ujungnya adalah dari seseorang, seorang ini komentar kayaknya fulan berbuat demikian. Analisis. Dia punya ada 10 orang misalnya, sumber beritanya juga 10 orang. Dan 10 orang yang jadi sumber berita ini menyampaikan analisis kepada orang yang menerima berita. Mereka 10 ini menganalisis si A. Kayaknya si A berbuat demikian. Kayaknya si A berbuat demikian. Kayaknya si A berbuat demikian. Kayaknya si A berbuat demikian. Nah, ini bukan berita mutawatir. Ini bukan berita mutawatir tentang si A. Kenapa? Analisis. Bukan fakta. Kalau fakta melihat, mendengar, nah itu berita mutawatir. Maka ketika ada orang membicarakan orang lain, si A itu pembela ahli bid'ah, maka ini baru berita mutawatir. Manakala ada 10 orang misalnya, semuanya mendengar si A mengucapkan kalimat demikian, yang ini tidaklah, yang jelas ini tidak bisa dimaknai kecuali pembelaan terhadap ahli bid'ah. Lain kalau ya, sumber beritanya itu 10 orang, 10 orang menganalisis ya, tidak membawakan teks, namun mengatakan oh, si A itu membela ahli bid'ah. Ini memuji si A bilang ahli bid'ah. Si A bilang ahli bid'ah. Si A membela ahli bid'ah. Maka ini bukan khabar mutawatir, karena ini adalah analisis, analisis, analisis, kesimpulan, kesimpulan yang dibuat orang satu, kesimpulan yang dibuat orang kedua, kesimpulan yang dibuat orang ketiga, sampai kesimpulan yang dibuat oleh orang yang ke-10 tentang si A. Berita mutawatir manakala mereka mengatakan si A ngomong demikian, oh semuanya cerita sama, saya dengar si A ngomong demikian, saya dengar si A ngomong demikian, saya dengar si A ngomong demikian, saya dengar si A ngomong demikian. Nah, ini khutbah mutawatir. Ya, Rizki. فإن طابق الواقع فهو صدق وإن خالفه فهو كذب Wadzalika imma 'ala syawari bil kana qailu majhulun majhul al kali aw ma arjan sitki in kana muqdiri adlan aw il kadibi in kana fasiqan. Nah, ketahuilah bahasanya telah menjadi kebiasaan para ulama usul irad membawakan beberapa bahasan tentang ilmu hadis dalam usul fikih. Wadzalika dalam hal tersebut dikarenakan Quran dan Sunnah adalah pokok bahasan atau sasaran bahasan dalam ilmu usul. Dan dikarenakan Al-Quran tidak perlu ila nadar mentela'ah nadar fi mentela'ah sanadnya di an usab itu tubutan qat'iyah. Karena benarnya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang valid dengan kualitas validitas yang yakin, disebabkan nukilannya mutawatir lafaz dan maknanya. Maka jadilah pembahasan berkaitan dengan Al-Quran terbatas pada an-nadhar fi mentelaah isi kandungan nas ayat Al-Quran. Apakah sudah pas jika dikaitkan dengan satu hukum ataukah tidak? Adapun sunnah Nabi alias hadis, maka orang yang ingin berdalil dengan hadis perlu melakukan dua penelitian, dua telaah. Yang pertama adalah nadharan fi mentelaah subutiha, validitas hadis, apakah valid dari Nabi ataukah tidak. Yang kedua, nadharan fi mentelaah kandungan nas hadis jika dikaitkan dengan hukum, sudah pas ataukah tidak hadis ini kita jadikan dalil untuk hukum masalah ini. Oleh karena itu para ulama usul fikih awalnya membawakan as-sadarat, beberapa sisipan dari ilmu hadis. Akhbar jamak dari khobar. Khobar kata penulis adalah kata al-Juwayni adalah satu kalimat yang bisa dimasuki nilai jujur dan nilai dusta. Artinya mungkin dinilai jujur dan dinilai dusta. Lakin urida akan tapi dibantah. Lakin urida ala hadza ta'rif. Akan tetapi definisi ini menuai kecaman, menuai kritikan. Kritikannya apa? Bahasanya kalimat berita ada yang tidak menerima nilai dusta dan ada yang tidak menerima nilai benar jika melihat si pembawa berita. Jika melihat pembawa berita, maka berita yang dibawa oleh Allah tidak menerima dusta, kemungkinan dusta. Namun apa? Melihat pembawa berita. Definisi yang dibawakan oleh penulis kurang tepat kalau cuma bunyinya seperti tadi. Maka fa'iza zidah jika ditambahi definisi tadi dengan kata-kata lidatihi, maksudnya kalimat berita adalah satu kalimat yang mungkin benar, mungkin dusta jika kita melihat kepada kalimat berita itu ansih, tanpa melihat siapakah dengan tutup mata siapakah pembawanya. Nah, maka itu baru definisi yang bagus. Maka kalimat berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita tutup mata tentang siapa yang bawa, maka mungkin benar, mungkin dusta. Allah mengatakan di Quran ada kalimat yang mengatakan dulu di zaman Musa ada Fir'aun. Kalau kita tutup mata dengan siapakah yang menyampaikan berita semacam ini, maka ini mungkin benar, mungkin salah. Namun satu berita itu, ada satu sebagian berita itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin benar melihat siapa pembawa berita. Zala maka hilanglah hadal irad, bantahan ini. Itya kucu karena keluar dengan bihadal qaid, dengan kriteria ini, berita yang tidak mengandung kemungkinan jujur dan tidak mengandung kemungkinan dusta dengan melihat pembawa berita. Fal awal, contoh yang pertama yaitu kalimat berita yang tidak mungkin benar adalah berita dan pengakuan yang dibawa oleh orang yang mengaku-ngaku jadi Rasul setelah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat berita yang kedua yang tidak mungkin mengandung dusta adalah kalimat berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan khusus untuk kalimat berita yang berasal dari Rasulnya, maka atsabit anhu, asalkan sanadnya valid sampai Nabi. Maka jika ada orang yang mengatakan saudaramu tiba dari bepergian, maka ini adalah kalimat berita, mungkin nilainya adalah benar, mulai mungkin pula nilainya dusta, lidatil khobar, jika kita melihat semata-mata si berita itu sendiri. Maka jika sesuai dengan realita maka itu benar, jika menyelisih realita maka itu dusta. Dan kemungkinan antara benar dan dustanya itu boleh jadi ala sawa, sama mungkinnya. Ingkana fa'il, jika orang yang berkata itu majhulul hal, tidak kita ketahui kondisinya apakah orang yang jujur ataukah tidak. Dan boleh jadi ma'arjahani sidqi, kemungkinan kalimat berita ini adalah benar, itu kemungkinannya lebih besar. Kapan? Jika pembawa berita adalah orang yang baik agamanya. Apa kemungkinan besar adalah berita ini adalah dusta? Kapan? Ingkana fasiqan, jika pembawa berita adalah orang yang fasik. Oh jadi لطول الكلام الأحدي ولاعتباره في معنى الأحدي نفي معنى المتواتر. فالمتواتر لغة اسم فعل تواتر الشيء أي جاء بعضه في إثر بعض ومنه تواتر المفعول أي تتابع نزله. قال الجوهري المتواترة المتابعة، ولا تكون المتواتر بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهو مدار متاركة ومواصلة واصطلاحا واصطلاحاً أن يروي جماعة لا يصح التواطؤ على الكذب على الكذب عن مثله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه هذا تعريف المصنف، وهو تعريف يحتاج إلى تقدير، لأن المتواتر ليس هو رواية الجماعة بل ما يرويه جماعة ورواية نفسها يتواتر. فيظهر حال المتواتر أن يرويه جماعة، ولو قال ما رواه جماعة لكان أحسن. Lama arraf al-khobar, setelah beliau menyampaikan definisi khobar, beliau menyebutkan macam-macam khobar. Maka khobar dilihat dari sampainya kepada kita, cara sampainya kepada kita ada dua macam, khobar ahad dan khobar mutawatir. Kemudian penulis menyebutkan definisi mutawatir dan penjelasan tentang faedah dari mutawatir, yaitu menghasilkan ilmu yakin. Wabada'a, dan di sini penulis memulai dengan mutawatir, tidak dengan ahad. Ditulil kalam, karena pembicaraan itu panjang kalau untuk ahad. Ini yang pertama, dan yang kedua, walitibarihi fi ma'nal ahad, dan karena melihat bahasanya pengertian ahad adalah nafyu ma'nal mutawatiri, asal yang tidak mutawatir. Ya. Definisi ahad apa? Kalimat berita yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, karena definisinya kayak gitu, enak dibahas dulu mutawatir. Setelah orang itu paham mutawatir, nanti paham ahad. Apa itu ahad? Yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Maka makna ahad itu adalah nafyu makna mutawatir, meniadakan makna mutawatir, pengertian mutawatir yang tidak memenuhi untuk bisa disebut mutawatir. Nah, itulah ahad. Maka mutawatir dalam bahasa Arab isim fa'il dari tawatur syai, artinya sebagian datang setelah sebagian yang lain. Dalam bahasa Arab ada tawatur al-mataru, artinya tataba'a nuzuluhu, turunnya berturut-turut. Al-Jawhari seorang pakar bahasa Arab mengatakan mutawatir artinya mutabi'a berturut-turut. Dan tidaklah baina syai' sesuatu itu dikatakan mutawatir kecuali terjadi antara keduanya jeda. Contohnya hujan, jadi tawatal, tetes demi tetesnya itu tawatal, tes kemudian disusul belakangnya ada jeda sekian detik atau lebih dari, nah, ada jeda. Yang namanya tawatal harus ada jedanya, nggak boleh bareng ber. Tawatal orang datang pengajian tabligh akbar, datang, kemudian datang, ada jeda sedikit, tawatal. Wa ila, jika tanpa jeda namanya mutadarokah muasolah, namanya bersambung mutadarokah, ya, susul menyusul. Ini langsung dipepet, ini langsung ini, dipepet. Yang belakang itu mepet depannya, ini mutadarokah, bukan mutawatarok. Sedangkan secara istilah adalah, kata penulis, sejumlah orang meriatkan dalam jumlah yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari orang yang sebanyak itu pula, sampai berakhirlah berita tersebut sampai ke sumber berita. Inilah definisi yang disampaikan oleh penulis, dan ini adalah definisi yang perlu ila takdir, perlu diberi tambahan keterangan. Karena mutawatir itu bukan riwayatul jamaah, perbuatan sejumlah orang meriwayatkan. Kalau ini kan hal riwayatul jamaah, ayarwi jamaah. Ya, definisi yang tepat ada adamanya, ma yarwihi jamaah, bukan yarwi jamaah. Kalau ayarwi jamaah itu kita tidak membicarakan beritanya, namun membicarakan perbuatan sejumlah orang meriwayatkan, kan lain. Maka mutawatir itu adalah perbuatan orang meriwayatkan ataukah sesuatu yang diriwayatkan. Jadi sesuatu yang diriwayatkan. Wariwayatun nafsah wa tawatur. Namun kalau riwayat itu definisi tawatur. Nah, ini kita mau definisikan mutawatir atau mau definisikan tawatur? Kalau kita mau mendefinisikan tawatur, maka riwayatul jamaah, ayarwa jama'atun, nah itu kita mau mendefinisikan tawatur. Lain kalau kita mau mendefinisikan mutawatir. Fayuqaddar, sehingga definisi tadi perlu mendapatkan tambahan keterangan. Secara istilah halal mutawatiri, nah halnya keadaan berita mutawatir adalah sejumlah orang meriwayatkan itu. Kemudian komentar berikutnya, seandainya penulis menggunakan kata-kata pakai tambahin ma rawahu jamaah, itu lebih bagus. Karena kita membicarakan sesuatu yang dibawa, bukan perbuatan membawa berita. Sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu lana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.